بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wasallim tasliman kathira amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. InsyaAllah apa yang kita sampaikan dalam kesempatan ini akan memberikan semangat, inspirasi serta kekuatan keimanan bagi diri kita dengan mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini kita sangat berbahagia bersama dengan Al-Ustaz Dr. Zainal Arifin dan Ustaz Perdana MA membahas surah Al-Mu'minun ayat 44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Thumma arsalna rusulana tatsara, كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Artinya, kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan, dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia, maka kebinasaanlah bagi kaum yang tidak beriman. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang kita bahas pada hari ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan kita pada hari yang lalu berkaitan bahwa Allah telah menetapkan tidak ada suatu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya pada ayat yang kita bahas pada hari ini menjelaskan bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebinasaan, kehancuran dan menghukum kaum-kaum yang durhaka kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada mereka orang yang memberikan kabar gembira dan memberikan kabar atau peringatan. Di dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tiada suatu kaum kecuali kami telah mengutus kepada mereka seorang yang memberikan peringatan. Nah, begitu jugalah dengan umat-umat terdahulu dan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus kepada kita rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Mereka menolak ajaran yang disampaikan, dan ini terjadi sebagaimana kita baca di dalam sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mukjizat telah terpampang dan telah membuktikan kebenaran daripada risalah yang beliau bawa, namun ternyata mukjizat itu bukan menambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mendorong diri mereka dan jiwa mereka untuk beriman kepada Allah, malah sebaliknya semakin menguatkan mereka untuk durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah kita misalnya membaca bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaruhkan tangannya yang mulia di dalam suatu wadah, kemudian dari selah-selah jari beliau keluar air. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat sejarah kita membaca bahwa beliau pernah membelah bulan dan separuh daripada bulan itu terlihat oleh kafir Quraisy masuk ke dalam lengan baju beliau. Dan yang lain-lainnya, begitu juga para nabi dan rasul terdahulu, yaitu dari Nabi Musa, Nabi Isa dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kedurhakaan mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu, maka mereka berhak untuk mendapatkan balasan atau hadiahnya, yaitu kebinasaan. Itulah yang terjadi pada kaum yang tidak beriman. Sebaliknya tentunya bagi mereka yang beriman, mereka akan taat kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita bertanya pada diri kita, apakah kita mengambil jalan kaum mukminin, insyaallah itu yang kita ambil, atau kita mengambil jalan-jalan mereka yang tidak beriman. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir para ustaz yang tidak asing lagi di para pendengar yang setia, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardi. Dan kalau kita perhatikan ayat ini, kita mendapatkan satu gambaran tentang bagaimana perjalanan kehidupan umat manusia, bahwa ketika para rasul masih diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuki manusia, membawa kebenaran, mengajarkan kebaikan, membimbing manusia agar kehidupan mereka itu jauh lebih mudah, jauh lebih bahagia, jauh lebih bersemangat. Tetapi yang terjadi adalah kazzabuhu, mereka kemudian mendustakannya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, dan akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik bahwa inilah perjalanan kehidupan manusia, di mana ketika kebenaran itu datang, maka tidak semua orang mau menerimanya. Ya, ketika di negara kita yang tercinta ini dilepaskan ide-ide untuk melakukan tindakan untuk mengajak berbuat baik, maka akan ada saja orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halanginya. Ketika minuman keras berusaha untuk diharamkan, tidak boleh lagi beredar, maka tetap ada orang-orang, dan itu merupakan orang-orang yang berada dalam posisi-posisi yang tinggi, para pemimpin kita yang kemudian berusaha untuk menjaga agar jangan sampai ini terjadi, begitu, agar jangan, dengan bahasa-bahasa yang begitu berusaha untuk mengecohkan bahwa minuman keras misalnya atau prostitusi adalah salah satu devisa negara yang begitu sangat besar. Begitu juga dengan kejadian TKI kita yang begitu terpuruk karena banyak mendapatkan kesulitan-kesulitan di tempat mereka bekerja. Yang terjadi selanjutnya adalah bahwa ini tetap juga masih dilegalkan. Tidak ada usaha-usaha untuk berusaha agar bagaimana harga diri umat dan bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang jauh lebih baik kepada para TKI kita, ya, karena dianggap biar saja mereka bekerja karena devisa negara juga yang terbesar adalah salah satu dari TKI kita. Jadi di dalam kehidupan ini tetap ada orang-orang yang berusaha untuk membela mati-matian kebatilan atau kemaksiatan yang dilakukan. Dan sejarah sudah mencatat ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaupun diutus para rasul kepada mereka, sudah jelas-jelas utusan dari Allah, sudah jelas-jelas membawa kebaikan, sudah jelas-jelas menawarkan surga kepada mereka, tetapi ternyata masih banyak saja orang yang kemudian kazzabuhu, mendustakan, berkepala keras, tidak mau terima, sehingga akhirnya fa'atsba'na ba'dahum ba'dan wa ja'alnahum ahadis, kami hancur leburkan mereka. Ini yang akan terjadi. Tidak akan pernah yang namanya membacking keburukan itu akan langgeng, ya, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada kita semua. Ya, saya tambahkan sedikit saja, satu yang pasti bahwa keimanan itu membahagiakan. Jika terlihat sedikit kesedihan dan ketakutan, maka itu adalah vitamin yang menambah kekuatan iman. Sebaliknya, kekafiran adalah kebinasaan dan penderitaan. Ya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup jelas bagi kita apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana dan tadi ditutup dengan begitu indah oleh Ustaz Zainal Arifin sebagai sebuah kesimpulan. Jadi di penghujung daripada pertemuan kita hari ini, maka ada beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul silih berganti, dan rasul penutup adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak ada lagi nabi dan rasul. Yang kedua, bahwa diutusnya para nabi dan rasul itu menunjukkan bahwa kebatilan itu akan terus berkembang dan kebatilan itu akan terus mendatangi manusia sehingga mereka akan berusaha untuk menghancurkan manusia. Tinggal kita sebagai hamba Allah yang telah diberikan alat-alat untuk berpikir, maka kitalah yang menimbang apakah kita memilih jalan kebaikan atau sebaliknya, na'udzubillah, kita memilih jalan-jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan saya Ardiansyah bersama para asatiz kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nasihat-nasihat yang baik.